Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala babun fi bayani ma yukrahu fi salati. Bab berisi penjelasan tentang hal-hal yang dilarang dan dimakruhkan untuk dilakukan saat salat. Maka makruh hukumnya ketika salat menoleh dengan wajah dan dada. Maka menoleh boleh jadi menoleh wajah saja atau menoleh boleh jadi kepala saja, boleh jadi kepala plus dada. Dada ikut bergerak. Dan boleh jadi menoleh itu plus badan. Badan itu ikut seluruhnya bergerak. Maka kalau tolehan itu wajah saja atau kepala saja atau wajah plus dada, maka itu makruh. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iltifat, tentang tolehan ketika salat, beliau katakan wa ikhtilasun, itu adalah copetan yang berhasil dilakukan oleh setan pada salat seseorang, diriatkan oleh Bukhari. Ila ayakuna dzalika li hajah, kecuali jika menoleh tersebut karena satu kebutuhan. Ya, karena ini mengikuti kaidah makruh jika ada hajat menjadi mubah. Sesuatu yang hukumnya makruh jika ada kebutuhan, keperluan, maka status hukumnya berubah menjadi mubah. Sebagaimana hal yang haram, namun hal yang haram itu berubah jadi mubah manakala kondisinya kondisi darurat. Maka jika ada kebutuhan tidak mengapa. Contohnya tolehan saat kondisi ketakutan atau karena tujuan-tujuan yang benar. Ada tujuan-tujuan yang benar di balik tolehan tersebut. Misalnya orang itu salat dengan membawa anaknya, anaknya menangis di sampingnya, kenapa? Maka dia pun menolehnya. Bahaya ataukah tidak? Oh, ternyata tidak bahaya, tangisan biasa, kemudian dia melanjutkan salatnya, maka tidak mengapa. Namun jika seorang itu berputar dengan semua badannya atau bahkan sampai membelakangi kiblat, dan itu bukan dalam kondisi ketakutan, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Karena orang tersebut tidak memenuhi syarat sholat, yaitu menghadap kiblat tanpa udzur. Maka jelaslah dari keterangan ini bahasanya menoleh dalam sholat dalam kondisi takut tidaklah mengapa. Ini dalam kondisi ketakutan, semisal dalam kondisi perang. Karena itu adalah min dzurriyatil qital, kebutuhan penting dalam peperangan. Adapun jika tidak dalam kondisi ketakutan atau sejenis dengan itu, maka jika menoleh dengan wajah dan dada saja tanpa badan yang lain, maka dirinci. Jika ada kebutuhan tidak mengapa, jika tanpa kebutuhan hukumnya makruh. Dan ingat, jika dengan semua badan batal sholat. Ya, karena syarat sholat menghadap kiblat itu tidak terpenuhi. Kemudian makruh hukumnya sholat dalam keadaan mata menengadah ke arah atas. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang yang melakukan hal itu. Nabi katakan, "Mabalu aqwamin yarfa'una absarahum?" Kenapa ada sejumlah orang yang menengadahkan pandangannya ke arah atas ketika sholat? Dan Nabi istadda qauluhu, komentar beliau demikian keras tentang hal ini sampai beliau mengatakan hendaknya mereka berhenti melakukan hal tersebut atau jika tidak mau berhenti, maka Allah akan sambar pandangan-pandangannya sehingga menjadi buta. Maka diancam dengan kebutaan. Dikatakan oleh Al-Bukhari. Di depan telah dijelaskan bahasanya sepatutnya pandangan orang yang sholat itu ke tempat sujudnya. Maka tidak sepatutnya bagi dia melepas pandangannya, memandang ke arah depan, memandang tembok atau relief-relief tembok atau tulisan kaos di depannya atau yang lainnya, karena itu semua akan menyibukkan dia dari sholat. Kemudian makruh hukumnya ketika sholat memejamkan mata. Sholat sambil memejamkan mata, ya, hukumnya makruh. Jika itu tanpa ada kebutuhan, alasannya karena hal itu adalah sholatnya orang Yahudi. Karena itu adalah perbuatan Yahudi. Dan dikarenakan memejamkan, namun jika memejamkan mata itu karena hajat, karena kebutuhan, karena ini hukumnya makruh, ada kebutuhan, maka mubah. Contoh kebutuhan, di depannya ada sesuatu yang mengganggu sholatnya. Kazakharib, semacam perhiasan, perhiasan, maksudnya relief-relief yang menarik, atau warna-warni yang menggoda untuk dilihat. Taswiq, dan ada padanya sesuatu yang indah, yang menarik untuk dilihat. Maka tidaklah makruh memejamkan mata dalam kondisi ini. Inilah makna yang disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimallahu ta'ala. Ya, maka di antara hal yang menunjukkan, maka di sini tadi disampaikan alasannya ini adalah karena inilah cara sholatnya orang Yahudi. Ya, alasan yang lain karena yang sesuai dengan sunnah ketika sholat adalah memandang tempat sujud. Kalau memandang tempat sujud berarti tidak terpejam. Kalau memejamkan mata maka berarti tidak melaksanakan hal yang dianjurkan, yaitu memandang tempat sujud. Berkaitan dengan masalah mengganggu, maka di sini ada di catatan kaki, kalau cetakan saya ada faedah tentang makna yuhawish, disampaikan oleh Fairuz Abadi dalam kitabnya Qamusul Muhit, bahwasanya kalau bahasa yang cukup banyak beredar mengganggu itu pakai syawasa yushawisu. Sehingga tashwish, pengganggu namanya musyawish. Namun kata Fairuz Abadi, bahasa itu, bahasa tashwish, musyawish itu lahan, bahasa yang salah. Bahwa wahmul jauhari ini adalah salah paham dari seorang pakar bahasa Arab yang membolehkan kata-kata musyawis yaitu al-jauhari. Yang benar kata Fairuz Abadi, mengganggu dalam bahasa Arab adalah tahwish, sehingga orangnya adalah muhawish. Sehingga tadi beliau menggunakan kata-kata yuhawishu alaihi solatahu. Nah, ini dianggap bahasa yang benar adalah yuhawish, bukan yushawish. Kemudian makruh ketika sholat duduk dengan model ika'a. Namun yang benar, ika'a ada yang diperbolehkan, ada ika'a yang sunnah dan ada ika'a yang terlarang. Nah, ika'a duduk seperti apa yang beliau maksudkan? Yaitu seorang itu ketika sholat menghamparkan dua telapak kakinya. Kalau kita duduk iftirosh, Ya, maka satu terhampar, satu tegak. Nah kalau ini dua-duanya terhampar semua. Nah, dua-duanya terhampar semua. Kalau duduk iftiras, yang kiri terhampar, yang kanan tegak. Kalau ini dua-duanya terhampar semua. Dua-duanya punggung telapak kaki itu semuanya nempel di lantai. Baik yang kiri ataupun yang kanan, semua punggungnya nempel di lantai. Wa yajlis ala aqibaihi, kemudian dua tumitnya diduduki. Nah, kemudian dua tumitnya diduduki. Kalau orang itu duduknya iftiras, cuma menduduki satu tumit. Ya, satu tumit. Atau bahkan tidak menduduki tumit, namun menduduki bagian dalam telapak kaki. Nah, kalau ini dua telapak kaki dua-duanya dihamparkan, sehingga dua-duanya bagian luar telapak kaki itu nempel di lantai, kemudian dua tumit diduduki. Ini ika'ah yang beliau sampaikan di sini adalah ika'ah yang terlarang. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Anda angkat kepalamu dari sujud, fala taqa'i kama yaqa'i al-qalbu, maka janganlah duduk ika'ah sebagaimana ika'ahnya anjing. Dilihatkan oleh Ibnu Majah, wa majaa'a bi ma'nahu minal ahadits, dan sejumlah hadis yang mengandung muatan makna yang sama. Ya, namun tadi yang benar ika'ah ada dua macam. Ada ika'ah yang sunnah dan ada ika'ah yang dibolehkan dan ada ika'ah yang terlarang. Ika'ah yang dibolehkan sebagaimana penjelasan Ibnu Abbas yang ada dalam Sahih Muslim adalah dua telapak kaki dua-duanya ditegakkan. Kalau tadi yang kita baca adalah dua-duanya dihamparkan. Kalau iftiras, satu dihamparkan, satu ditegakkan. Nah, ika'ah yang sunnah dalam penjelasan Ibnu Abbas, dua-duanya ditegakkan, kemudian tumitnya diduduki. Namun dan ini khusus untuk dianjurkan, khusus untuk duduk di antara dua sujud, bukan untuk duduk tahiyat atau lainnya. Nah itu ika'ah yang kata Ibnu Abbas itu adalah sunnah Nabi kalian. Kemudian ika'ah yang tercela adalah yang disebut dengan ika'ahul kalbi, seperti ika'ahnya anjing. Nah, ika'ah anjing seperti apa? Kalau ini penjelasan Syaikh Fauzan telah kita baca. Nah, ada penjelasan yang lain. Tapi apa ada model duduk anjing sebagaimana dijelaskan Syaikh Fauzan? Ada enggak? Siapa yang pakar anjing? Ini mungkin peternakan atau kedokteran hewan. Ada enggak model duduk anjing yang seperti dijelaskan tadi? Hah? Ya itu kaki depannya diselonjorkan ini lurus terus ditekuk. Hah? Didudukin belakangnya. Berarti ada ya semodel itu. Nah, penjelasan yang lain untuk ika'a kalbi, ika'anya anjing itu adalah dua kaki ditegakkan di depan, namun ditegakkannya di depan, kemudian pantat itu duduk di lantai. Dan tangan di lantai, pantat sama tangan di lantai, kaki, lutut di depan dada. Itu penjelasan yang lain tentang ika'a al-kalbi, tentang duduk yang disebut dengan ika'a al-kalbi. Nah, kalau memang di kalau kita tadi di ya berdasarkan tadi ada teman yang menyampaikan, kalau memang ada model duduk anjing semacam yang disampaikan di sini, ya maka bisa minimal bisa kita katakan ya dua-duanya adalah model duduk ika'a al-kalbi. Kemudian, maka hukumnya ketika sholat, seorang itu sholat bersandar ke tembok, karena mentang-mentang pas dapat jatah pinggir sendiri, maka sambil sandaran tembok. Pada atau semacam itu tiang atau yang lain saat posisi berdiri, kecuali karena kebutuhan. Karena tindakan tersebut menghilangkan masakoh berdiri. Namun jika dia kerjakan karena kebutuhan, karena sakit atau semacam itu, sakit, capek, karena bacaan panjang, maka tidak mengapa. Sebagaimana para sahabat ketika Nabi ajak sholat tarawih dengan bacaan yang panjang-panjang, maka mereka sampai bertumpuan pada tongkat, tembok, dan tongkat dan tembok. Kemudian makruh dalam sholat iftiras dhira'aihi, hasta itu dihamparkan, yang dimaksud dihamparkan adalah diletakkan di lantai pada saat sujud. Yang dimaksud iftiras dhira'aihi yamudduhuma 'alal ardi, dipanjangkan ya, di lantai plus ditempelkan di lantai, dijulurkan kemudian di kemudian ditempelkan di lantai, kemudian sujud di sini. Maka tangan dalam keadaan semacam ini, ya, kemudian kita wajah di sini di ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kalian proporsional dalam sujud, dan janganlah salah satu kalian menghamparkan dua hastanya sebagaimana anjing. Ya, muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, proporsionallah dalam sujud, dan janganlah kalian menghamparkan dua hastanya sebagaimana anjing menghamparkan hastanya. Dan maka hukumnya dalam sholat main-main, al-abas maknanya al-lab, main-main, yaitu melakukan aktivitas yang tidak ada faedahnya dengan tangan atau dengan kaki atau dengan jenggotnya atau dengan kain atau yang lainnya. Dan di antara main-main yang tidak yang terlarang, bahkan terdapat dalil khusus yang melarangnya, adalah mengusap lantai tanpa ada kebutuhan. Ya, maka makruh main-main pas sholat, malah kemudian megang-megangi jenggot, ya, padahal ya tidak ada apa-apa yang perlu yang mengganggu, atau main-main dengan dengan kakinya, ya, kakinya dimainkan, boleh jadi pakai gerakan apa, ya, dimiring-miringkan atau jinjit atau yang tidak ada perlunya. Kemudian makruh dalam sholat at-takhassur, berkacak pinggang, yaitu meletakkan tangan di pinggang. Khasirah atau yang kita tadi kita terjemahkan dengan pinggang adalah asyakilah, satu bentuk bagian badan, mafauqa ra'sil warqi, yang di atas pangkal paha, minal mustadaqi, dan dia adalah bagian badan yang empuk atau bagian badan yang empuk. Maka pangkal paha, di atasnya pangkal paha, itulah pinggang, bahasa kita pinggang gitu saja. Kenapa hal ini tidak diperbolehkan? Karena berkacak pinggang adalah perbuatan orang kafir dan perbuatan orang-orang sombong. Dan kita dilarang untuk menyerupai mereka, orang kafir atau orang sombong. Dan terdapat dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada hadis yang melarang seorang itu sholat sambil berkacak pinggang. Dan termasuk atau agak mirip-mirip dengan berkacak pinggang adalah cara sholat sebagian orang yang ketika tangan kanan itu telah memegangi telapak tangan kiri, kemudian diletakkan di lambung. Kemudian diletakkan di lambung. Maka ini mirip-mirip dengan takhassur atau minimal mendekati. Kalau aslinya kacak pinggang tentu demikian, tangan kanan di pinggang kanan, tangan kiri di pinggang kiri. Nah, oleh karena itu maka semakna atau mirip-mirip atau mendekati takhassur adalah tangan kanan memegangi telapak tangan kanan memegangi telapak tangan kiri, kemudian diletakkan di pinggang, di lambung atau di dekat lambung. Kemudian maka hukumnya sholat sambil membunyikan ruas-ruas jari, membunyikan asabik jari-jari, sambil gini atau gini, membunyikan ruas-ruas jari. Farqa'atul asabi'ihi. Dan dasar untuk melakukan hal ini di sini tidak disebutkan. Dasarnya adalah, dasar yang benar adalah athar dari Ibnu Abbas. Ini athar sahabat. Ada hadis marfu tentang hal ini namun dhaif. Yang benar, landasan yang kuat adalah athar riwayat dari sahabat Ibnu Abbas ketika menasihati salah satu budaknya yang sholat sambil membunyikan jari-jari. Maka beliau tegur dan beliau ingatkan untuk jangan sholat sambil mainan dengan membunyikan jari-jari tangan atau jari-jari kaki. Demikian juga tasybik, melakukan tasybik, menganyam jari-jari. Dan boleh jadi tasybik itu juga plus farqa atau asabi, ketika mungkin begini terus juga bisa bunyi. Maka tasbik, ininya tasbik, namun kemudian plus dibunyikan, berarti plus farqa'atu asabi'ihi. Dan maka hukumnya seorang itu salat dan di depannya ada sesuatu yang menyibukkan dan melalaikannya, karena hal tersebut akan menyibukkannya sehingga tidak bisa menyempurnakan salat. Maka hukumnya sholat di tempat yang di tempat tersebut terdapat gambar, karena ini menyerupai para penyembah berhala. baik gambar tersebut adalah gambar yang dipancangkan, maksudnya patung, atau tidak dipancangkan, maksudnya foto atau lukisan. Al-Sahih menurut pendapat yang paling kuat. Dan maka hukumnya seorang itu masuk dalam sholat dalam keadaan pikirannya terganggu disebabkan adanya sesuatu yang yudhayiquhu, menyusahkan hatinya, semacam menahan air kencing, berak atau kentut, atau kondisi yang sangat dingin atau kondisi panas yang syadidain, yang sangat panas, atau lapar atau haus yang mufritain, yang sangat, karena itu semua mengganggu, menghalangi kekhusyuan. Demikian juga makruh hukumnya seorang itu masuk dalam kegiatan sholat bihuduri to'amin, setelah dihadirkannya makanan. Ini yang pertama, syarat poin yang pertama. Kemudian yang kedua, yashtahihi, dan dia sangat menginginkannya. Kenapa sangat menginginkannya? Karena perut lapar atau sangat lapar. Kalau perut kenyang ada makanan, maka itu tidak sangat menginginkannya. Dikatakan sangat menginginkannya, yashtahi, berselera dengannya, manakala lapar atau sangat lapar dan makanan telah tersedia. Dan syarat yang ketiga, dan mungkin untuk dikonsumsi segera. Kalau tidak mungkin untuk dikonsumsi segera karena masih panas-panasnya, ya tentu sholat saja daripada nunggu. Kemudian yang keempat, tidak jadikan kebiasaan. Ya, pas mau iqomat, pas kemudian makanan dihidangkan. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sholat atau tidak sempurna sholat ketika makanan telah dihidangkan atau menahan dua yang jelek, yaitu kencing dan berak, dan dikiaskan dengan kencing dan berak kentut. Kemudian dikiaskan dengan ini kencing dan berak tadi, kondisi sangat dingin, sangat panas, sangat lapar, sangat haus. Dengan ilah, ilahnya adalah yushawis atau yuhawis al-fikr. Ini adalah kondisi yang mengganggu pikiran. Padahal itu semua adalah dalam rangka memperhatikan hak Allah Ta'ala, supaya seorang hamba itu masuk dalam kegiatan ibadah dalam hati yang hadir dan perhatian kepada Rabb-nya. Kemudian di sini dikatakan wayukrahu lil musalli, dan makruh bagi orang yang salat ayakhussa jubahatahu bima yasjudu alaihi, dia khususkan untuk dahinya satu benda tertentu yang dia kalau sujud pasti dahinya diletakkan di situ. Karena ini adalah syiar, ciri khas, simbol orang-orang Syiah. Maka melakukan hal tersebut tasabuh dengan mereka. Orang Syiah kalau sujud, maka ada batu Karbala atau tanah Karbala atau debu Karbala yang dimasukkan dalam kantong. Kemudian diletakkan di tempat sujud, pas nanti dahinya di situ. Maka seandainya ada orang punya ide kreatif yang lain, bukan batu Karbala, bukan tanah Karbala, bukan debu Karbala, namun ya sesuatu apa dikantongi, kalau sholat ya, pas sujud nanti sujudnya di benda tersebut, maka hukumnya tidak boleh. Tasabuh dengan orang Syiah. karena cinta dengan kampung halaman, rindu dengan kampung halaman, maka merantau sambil bawa sangu tanah kampung halaman. Nah, terus misalnya apa salatnya dahi diletakkan saat sujud, dahinya diletakkan di kantong tanah halamannya tadi, maka ya, hukumnya terlarang, menyerupai perbuatan orang-orang Syiah. Dan maka hukumnya ketika sholat mengusap dahi dan hidung dengan debu yang nempel, debu atau kerikil atau pasir yang nempel padanya, min athar sujud, karena dampak bersujud. Namun tidak mengapa mengusap dan menghilangkannya setelah selesai sholat. Kemudian maka hukumnya ketika sholat main-main dengan pegang-pegang jenggot, merapikan kain, kemudian utak-utak hidung, tandifi anfihi, apa bahasa Indonesianya apa? Ngupil lah ya, cari upil lah. Dan semacam itu. Karena itu adalah mengganggu konsentrasinya, perhatiannya untuk perhatian dengan sholat. Seorang muslim dituntut untuk menghadapkan diri dengan sholatnya bil kuliyati secara totalitas, dan tidak menyibukkan diri dari sholat dengan sesuatu yang bukan bagian dari kegiatan sholat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hafidhu ala sholawat, jagalah sholat, terutama sholat yang pertengahan yaitu sholat asar, dan berdirilah ikhlas karena Allah, qanitin, dalam keadaan tunduk, yaitu dalam keadaan diam dan tidak berbicara dengan orang lain. Fal matlub, maka ada tuntutan untuk menegakkan sholat dengan bihuduril qalbi, dengan hati ikut hadir, demikian juga dengan khusyuk, demikian juga melaksanakan hal-hal yang dituntunkan untuk terwujudnya hudurul qalbi, kehadiran hati dan kekhusuan, dan meninggalkan hal-hal yang menghilangkan keduanya atau menguranginya berupa ucapan ataupun perbuatan, sehingga sholat adalah sholat yang sah, menggugurkan kewajiban pelakunya. Dan supaya sholat tersebut walitakuna, dan supaya sholat tersebut adalah sholat dalam bentuk lahiriahnya dan hakikatnya, bukan hanya lahiriahnya saja. Waffaqallahul jami', semoga Allah memberikan taufik pada semuanya untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, berkaitan dengan tadi satu poin yang di antara hal yang makruh tadi, mengusap lantai tanpa ada kebutuhan, namun terdapat dalam hadis ada izin untuk mengusap lantai namun sekali. Nih, ketika lantai itu kotor, berdebu atau berpasir, berkerikil, ya, maka ada izin untuk dibolehkan untuk sebelum sujud itu mengusap, membersihkan lantai yang mau dipakai untuk sujud, namun cuma satu kali saja. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lain. Dan bab berisi penjelasan tentang hal yang dianjurkan atau hal yang boleh dilakukan ketika sholat. Dianjurkan bagi orang yang sholat untuk mencegah orang yang mau lewat di depannya. Yang di depan yang perlu dicegah adalah yang qariban minhu, di depan yang dekat dengannya. Kalau di depan namun jauh, tidak perlu dikejar. Ya. Sholat di sebelah timur sana, sisi timur masjid, ada orang lewat di sini, ya biarin saja. Ya. Mengingat sabda Nabi SAW, jika kalian sholat, maka janganlah biarkan ada seseorang yang lewat baina yadaihi, di hadapannya. Yang dimaksud dengan di hadapannya adalah amamahu qariban minhu, di depannya, dan itu dekat jaraknya dengan dirinya. Berapa tolak ukur dekat di sini? Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat dekat di sini adalah sampai daerah sujudnya. Nah, kalau lebih dari daerah sujudnya, maka itu jauh, tidak perlu dikejar. Nah, orang yang mau lewat antara posisi dia berdiri, posisi kakinya dengan posisi tempat yang di situ dia meletakkan wajah untuk bersujud, nah ini yang perlu dicegah jika ada orang yang lewat. Dan hukum mencegahnya, kalau di sini beliau sampaikan, hukumnya dianjurkan, bukan wajib. Fa'in apa jika dia tidak mau dicegah, maka adalah dicegah dengan keras. Fa'inna ma'ahul qarina, karena ada teman, yaitu setan bersamanya. Akan tapi jika di depan seseorang itu terdapat sutra. Sutra adalah sesuatu yang tinggi, berupa tembok atau yang lain, maka tidaklah mengapa jika ada orang yang lewat di sebalik sutra. Orang yang lewat di sebalik sutra, atau dalam bahasa kita di baratnya sutra. Demikian juga jika seorang itu ada yang perlu untuk lewat karena sempitnya tempat, sempitnya masjid. Maka dia lalu lewat, maka hendaknya orang yang sholat tidak menolaknya, tidak mencegahnya. Demikian jika seorang itu sholat di Masjidil Haram. Namun yang tepat, sholat di Masjidil Haram perlu ada tambahan keterangan dalam kondisi yang ramai. Karena Masjidil Haram tidak mesti selalu ramai. Kondisi yang sangat ramai, misalnya pas sudah dekat-dekat hari haji misalnya, atau pas hari-hari haji, ya, atau pas umroh Ramadan. Nah, namun kalau mungkin di waktu-waktu yang lain di mana longgar, orang sebenarnya ya mau sedikit muter itu bisa, tidak melewati orang yang sholat, ya maka hendaknya dia tidak melewati orang yang sholat. Maka tidaklah dilarang lewat di depan orang yang sholat. Karena Nabi SAW pernah sholat di Mekah dan banyak orang lewat di hadapan beliau. Walaisa dunahum sutra, dan ketika itu Nabi tidak memakai sutra sholat. Diatkan oleh Khamsah. Ya, Khamsah adalah 4 kitab sunan ditambah Imam Ahmad. Dan sholat dengan memakai sutra, adanya sutra di depannya hukumnya sunnah untuk orang yang sholat sendirian dan imam. Mengingat sabda Nabi SAW, jika salah satu kalian sholat, maka adalah sholat menghadap sutra. Wal yadnu minha, dan tidaklah dia mendekat kepada sutrahnya, tidak berjarak jauh dari sutrahnya. Diatkanlah Abu Dawud, Ibnu Majah dari Abu Sa'id. Adapun makmum, sutrahnya adalah cukup, sutrahnya imam. Namun, sholat dengan menghadap sutra itu tidaklah wajib. Namun beliau katakan tadi, sunnah, dan ini pendapat jumhurul ulama. Mayoritas ulama, sholat menghadap sutra itu dianjurkan dan bukan kewajiban. Sebagian ulama memang wajibkan, semacam Syaukani, kemudian setelah itu Al-Albani. Namun kalau jumhur ulama, mayoritas ulama, itu dianjurkan dan bukan kewajiban. Dalil alasan jumhur untuk keluar dari hukum asal perintah fali sholli ila sutratin, maka sholat menghadap sutra, adalah hadis dari Ibn Abbas, biasanya Nabi SAW sholat di tanah lapang dan tidak ada di hadapannya sesuatu apapun, diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dan idealnya sutra tersebut qa'imah, adalah benda yang tegak berdiri, yang ukuran tingginya sebagaimana bagian belakang pelana unta, itu kurang lebih 1 hasta. Maka adalah sutra itu sesuatu yang tegak berdiri, baik dia daqiqah, baik dia tipis ataupun aridah tebal. Boleh jadi dia tipis, contohnya misalnya ya, tongkat atau tombak, itu tipis. atau tebal, koper misalnya, atau tembok atau yang lain. Dan hikmah dengan sholat itu menghadap sutra adalah untuk mencegah orang yang lewat di depannya. Dan untuk mencegah orang yang sholat dari tersibuk dengan hal-hal di sebalik sutra. Maka jika fisohra di tempat terbuka, maka adalah sholat pada sesuatu yang sahis, sesuatu yang tegak, semacam pohon, batu atau tongkat. Jika tidak memungkinkan untuk masang tongkat di tanah tersebut, maka bisa dia letakkan tongkat itu melintang. Dan idealnya ditancapkan, sebagaimana Nabi. Dan ditancapkan enggak mungkin, ya sudah diletakkan saja melintang. Dan berkaitan dengan sholat menghadap sutra, sebagian ulama semacam Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad berpendapat tidak boleh sholat menghadap sutra, dan itu lurusnya sutra. Pas lurus di depan sutra tidak boleh. Ini tiang dan lurus tiang itu tidak boleh. Hendaknya menceng. Ya, ini tiang, maka agak ke kanan dikit atau ke kiri dikit, sehingga dia ya boleh jadi kepala ini di sini, sutrahnya di sini. Tidak lurus, tepat lurus tiang atau semacam itu. Ya, sebagian ulama menganjurkan caranya demikian, dan ini pendapat Ibnu Al-Qayyim di Zadul Ma'ad. Namun yang melandasi pendapat semacam adalah satu hadis yang dhaif, hadis yang lemah, sehingga kita katakan al-amru wasi', lapang saja, longgar saja, mau pas lurus depan sutra tidak apa-apa, ya, mau melenceng enggak tepat lurus dengan sutra juga tidak apa-apa juga. Al-amru wasi', longgar saja. Kemudian jika imam itu kacau bacaannya, maka makmum berhak memperdengarkan kepada imam bacaan yang benar. Kemudian bab mubah. Kalau tadi kita bahas tentang bab apa ya, dianjurkan. Tadi menolak orang yang lewat, kemudian apa? Ini sholat menghadap sutra. Kemudian bab yang maka poin yang mubah, dan dibolehkan bagi orang yang sholat memakai kain atau semacam itu. Misalnya pecinya jatuh, diambil kemudian dipasang, itu tidak apa-apa. Tidak harus kemudian ya sudah, ya seandainya jatuh kemudian dibiarkan juga tidak apa-apa juga. Karena ini yubah saja, dibolehkan. Artinya peci yang jatuh diambil dipakai boleh, dibiarkan juga boleh. Demikian juga membawa sesuatu dan meletakkannya. Sebagaimana Nabi ya, menggendong cucunya Umamah dan meletakkannya. Awil fatul bab, atau membuka pintu jika tidak perlu jalan jauh ya, menuju pintu. Baik, kalau zahir perkataan beliau, baik pintu itu ke arah depan atau ke arah belakang, dia perlu jalan ke depan atau perlu jalan ke belakang. Dan saat sholat boleh sambil bunuh ular dan kalajengking, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh dua binatang yang hitam saat sholat sekalipun, yaitu ular dan kalajengking. Maka saat sholat saja boleh membunuhnya, apalagi di luar sholat, maka lebih-lebih lagi. Dikatakan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan dinilai oleh Tirmidzi. Akan tapi layam bari tidak sepatutnya bagi orang yang sholat memperbanyak gerakan mubah dalam sholat kecuali kebutuhan mendesak. Maka jika seorang itu pertama memperbanyak gerakan, kemudian yang kedua min ghairi daruratin, bukan karena kebutuhan yang mendesak, kemudian yang ketiga mutawaliyatan, dan itu berturut-turut, maka itu membatalkan sholat. Karena hal tersebut satu hal yang bertentangan dengan sholat dan menyibukkan dari sholat. Ya, maka gerakan yang membatalkan sholat boleh sampaikan ada tiga syarat, banyak, bukan karena kebutuhan, dan berturut-turut. Misalnya jogging pas sholat, nah ini pas sholat jogging tentu banyak berturut-turut, kan berturut-turut. Ini kemudian disambung ini kemudian disambung ini, kan berturut-turut dan bukan karena kebutuhan. Kemudian jika terjadi pada orang yang sholat itu sesuatu. Ada yang meminta izin untuk masuk ke kamarnya, atau imam itu lupa, atau dia mengkhawatirkan seorang itu terjatuh dalam bahaya, maka dia boleh mengingatkan orang itu. Caranya dengan kalau laki-laki bertasbih, kalau perempuan dengan bertepuk. Maka kalau di tempat kita ada orang sholat, kemudian datang orang mau bertamu, di tempat kita ada anggapan solusinya adalah mengeraskan bacaan. Maka nanti takbirnya yang keras. Supaya orang yang bertamu itu dengar, oh lagi sholat. Ini kurang tepat. Bukan itu solusinya. Dan solusinya adalah bertasbih dengan suara yang keras. Bukan memperkeras takbir intiqal, namun tasbih dengan suara yang keras. Subhanallah. Nah. Apa ya? Nah. Nah, kalau orangnya udah tahu kan, oh mungkin sholat. Yang enggak tahu itu malah bingung. Waduh, ini ada apa ini? Ada yang menakutkan itu. Saya harus tak dobrak pintunya malah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nabakum amrun," jika terjadi sesuatu itu dalam salat, "falyusabbih ar-rijalu," maka laki-laki bertasbih dan perempuan bertepuk. Muttafaqun alaihi. Maka demikian juga kalau yang sholat itu perempuan dan ada tamu, isti'idhan, minta izin untuk bertamu, maka solusinya bukan mengeraskan bacaan, mohon bertepuk. Tentu ya butuh tepuk yang cukup keras sampai kedengaran di luar rumah. Kemudian tidaklah makruh mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat. Jika orang yang sedang sholat tadi mengetahui cara menjawab salam bagi orang yang sedang sholat. Dan bagi orang yang sholat pada saat itu boleh menjawab salam ketika sholat dengan isyarat dan tidak dengan kata-kata. Maka tidak mengucapkan assalamualaikum. Karena jika kalau dia jawab maka tidak mengatakan waalaikumsalam, karena jika dia jawab dengan kata-kata sholatnya batal. Karena itu adalah khitabun adamiyin, itu adalah kalimat yang ditujukan kepada manusia. Boleh juga seorang itu menunda menjawab salam ilama ba'da salam sampai dia selesai sholatnya dengan mengucapkan salam di akhir sholat. Maka ketika ada orang yang kita sedang sholat kemudian ada yang salam, ada dua cara menjawab. Boleh jadi ditunda nanti sekalian setelah selesai sholat, atau yang kedua dijawab dengan isyarat. Isyarat tangan, atau dia Karena misalnya masuk masjid dianjurkan untuk mengucapkan salam. Kita sedang sholat sunnah. Ada orang masuk masjid mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kita sholat di dekat pintu. Kita sholat sunnah dekat pintu. Ada orang masuk masjid. Dan masuk masjid dianjurkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Maka kemudian kita isyarat dengan tangan ya, yang ditujukan kepada dia. Maksudnya ini jawabannya. Kalau sudah begini nanti di akhir setelah selesai sholat gak perlu lagi waalaikumsalam. Karena sudah jawaban. Ini sudah jawaban. Atau seorang sholat di kos-kosan, di tempat ruang umum. Sudah ada orang datang. Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Maka cukup di kasih isyarat, itu sudah sebagai jawaban. Kemudian diperbolehkan bagi orang yang sholat untuk membaca beberapa surat dalam satu rokaat. Maka satu rokaat itu berapa surat, itu boleh. Ini satu rokaat baca surat An-Naba plus Nazi'at misalnya. Mungkin ini satu hal yang boleh. Berdasarkan dalil, dalam hadis yang sahih Nabi SAW, membaca saat satu rakaat dalam sholat tahajud beliau membaca tiga surat sekaligus dengan urutan Al-Baqarah kemudian An-Nisa baru Ali Imran saat beliau sholat malam. Ini dalil beberapa surat dalam satu rakaat boleh. Contoh kasusnya misalnya sholat witir tiga rakaat di rakaat yang ketiga. Maka terdapat satu riwayat yang mengatakan di rakaat ketiga membaca surat Al-Ikhlas, Falak dan An-Nas. Hadis tentang tambahan Al-Falak dan An-Nas diperselisihkan. Al-Albani Hasan, Sibnubas Daif. Namun meskipun Sibnubas mendaifkan tambahan Al-Falak dan An-Nas di rakaat ketiga sholat witir, beliau mengatakan, namun seandainya ada orang yang seperti itu juga tidak apa-apa. Jadi di rakaat ketiga Al-Ikhlas, Falak, kemudian An-Nas. Meskipun beliau dhaifkan tambahan Al-Falak dan An-Nas, beliau katakan seandainya ada orang melakukannya karena tidak apa-apa. Karena boleh dalam satu rakaat membaca beberapa surat dengan dalil hadis yang baru saja kita baca. Nabi dalam satu rakaat salat malam beliau membaca Al-Baqarah, An-Nisa kemudian Ali Imran. Maka hal ini di sini kita jumpai hadis dhaif itu bukan berarti kontennya salah. Hadis yang dhaif belum tentu kemudian kontennya salah. Saya berubah mendhaifkan tambahan Al-Falak dan An-Nas setelah Al-Ikhlas di rakaat ketiga dalam sholat witir tiga rakaat. Meskipun beliau dhaifkan, namun beliau katakan orang melakukannya tidak apa-apa. Namun bukan karena hadis yang beliau nilai dhaif, namun karena dalil lain. Karena Nabi pernah dalam satu rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Maka ini satu hal yang patut untuk diperhatikan oleh orang yang belajar fikih, orang yang mengkaji fikih, para pengkaji fikih, bahasanya dhaifnya satu hadis di satu permasalahan bukan mesti, tidaklah mesti kemudian permasalahan tersebut tidak boleh. Karena dhaifnya satu hadis khusus, dhaifnya satu hadis khusus di satu masalah, itu bukan berarti kemudian masalah tersebut tidak boleh secara mutlak. Karena sebagian orang ketika membaca satu hadis, oh ini dhaif, dan ini membahas tentang satu permasalahan A, kemudian langsung bersegera membuat kesimpulan, oh melakukan hal A itu tidak boleh. Tidak mesti demikian. Karena boleh jadi A ini diperkenankan pakai pertimbangan yang lain. pertimbangannya tidak mesti harus dalil khusus tersebut. Yang itu dalil khususnya itu dhaif. Ini pelajaran penting. Jadi ya, membaca buku kumpulan hadis dhaif itu perlu hati-hati. Perlu hati-hati, terutama jika buku tersebut cuma khusus adalah ya tujuannya mau menjelaskan dhaifnya hadis, tidak membahas kandungan hukum dalam hadis. Karena ini tujuannya untuk menjelaskan dhaifnya hadis, ya, maksud penulis cuma mau nyampaikan hadis ini dhaif loh, ini dhaif loh. Beliau tidak membahas apakah kemudian kandungannya itu tidak boleh dilaksanakan, enggak. Beliau tidak masuk di situ. Gitu. Namun hal ini sering perlu ditangkap oleh orang-orang yang ilmunya cukup mapan. Kalau orang yang pemula dalam belajar, ya, maka membaca kumpulan hadis dhaif yang cuma tujuannya mau menjelaskan hadis itu dhaif, itu bisa kemudian menimbulkan efek hukum yang salah. Karena baca hadis dhaif, wah ini dhaif. Terus kemudian buat kesimpulan sendiri, oh berarti tidak boleh. Padahal tidak demikian. Boleh jadi hadis khusus di masalah ini dhaif, namun tidak apa-apa orang melakukannya. Boleh saja orang melakukannya. Tidak terlarang orang mengerjakannya. Ya, maka kalau pemula dalam bidang menuntut ilmu agama, itu kalau bisa, kalau ada, maka kalau mau baca hadis, kumpulan hadis dhaif, ada kumpulan hadis dhaif yang di situ ada penjelasan kontennya, bukan hanya sebatas status ini dhaif dan dhaifnya saja. Maka kemudian disampaikan, oh meskipun ini pada pembahasan isi, pembahasan matan, bukan ini secara pembahasan sanad saja, namun ada penjelasan pembahasan matan di buku tersebut. Ini meskipun hadisnya dhaif, namun matannya tidak masalah karena ada ayat mengatakan demikian, ada hadis lain yang sahih yang mengatakan demikian, atau hukum yang terkandung di sini itu boleh-boleh saja dikerjakan karena nimbang hadis lain yang sahih dan semacam itu. Kemudian boleh bagi seorang untuk mengulang-ulang membaca satu surat yang sama dalam dua rakaat. Rakaat pertama membaca surat An-Naba, rakaat kedua membaca An-Naba lagi, itu tidak apa-apa. Atau membagi satu surat menjadi dibaca dalam dua rakaat. Sebagaimana Nabi pernah membaca surat Al-A'raf saat surat Maghrib dan beliau bagi menjadi dua rakaat. Boleh juga membaca beberapa ayat di bagian akhir satu surat atau tengahnya. Karena diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di rakaat pertama salat qabliyah subuh, beliau baca surat Al-Baqarah ayat 136, cuma satu ayat saja. Kemudian di rakaat yang kedua juga beliau cuma baca satu ayat saja dan itu di surat Ali Imran. Ditambah dalil yang lainnya adalah karena sabda Nabi yang bersifat umum, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an yang mudah bagimu. Namun catatan penting yang beliau ingin garis bawahi, namun tidak sepatutnya orang terlalu sering seperti itu. Namun tidaklah dia melakukan hal semacam itu kadang-kadang dengan alasan perbuatan Nabi. Kalau umumnya perbuatan Nabi itu membaca satu surat utuh. Ya, dalam satu rakaat atau dipecah jadi dua untuk dua rakaat. Di dalam menjadi kebiasaan Nabi baca ini dua ayat, kemudian itu dua ayat. Ya. Dan itu ikhtar. Karena bisa kita katakan dalil yang menunjukkan bolehnya praktek Nabi cuma satu rakaat ada satu ayat saja, itu cuma kasus sholat qabliyah subuh. Dan boleh, dan ini babnya bab boleh, dan boleh bagi orang yang sholat meminta perlindungan ketika membaca ayat yang menyebutkan azab, meminta berdoa kepada Allah ketika membaca ayat yang menyebutkan tentang rahmat atau surga, bersolawat kepada Nabi saat ini membaca satu ayat yang di sana menyebut Nabi, karena sangat ditekankannya selawat untuk Nabi saat nama Nabi disebutkan. Namun ini satu hal yang dianjurkan untuk sholat malam dan satu hal yang mubah untuk sholat fardu, karena perbuatan Nabi yang melakukan hal semacam ini cuma dijumpai di sholat sholat malam, yaitu sholat sunnah. Dan kaidah dalam masalah ini, masabata fil nafli yajuzu fil fardi, sesuatu yang Nabi lakukan saat sholat sunnah maka itu sesuatu hal yang tidak dianjurkan di sholat fardu namun boleh dilakukan di sholat fardu. Sesuatu yang Nabi lakukan di sholat sunnah maka itu tidak dianjurkan di sholat fardu. Sesuatu yang hanya Nabi lakukan di sholat sunnah, hanya Nabi lakukan di sholat sunnah, maka itu tidak dianjurkan di sholat fardu namun boleh dilakukan di sholat fardu. Wa ma thabata fil fardi sabata fil nafli, non sesuatu yang Nabi lakukan di sholat sholat fardu maka itu dianjurkan untuk juga dikerjakan di sholat sunnah. Maka kalau kita sesuatu yang Nabi lakukan di sholat fardu, sholat sunnah, maka itu boleh dilakukan di sholat fardu namun tidak dianjurkan. Contohnya ini, ketika baca ayat berhenti karena menyebutkan neraka, kemudian berlindung dari neraka. Dan ayat yang membahas tentang surga, maka berhenti kemudian minta surga. Ini dianjurkan dalam sholat sunnah namun boleh-boleh saja dalam sholat fardu. Namun wa masabata fil fardi sabata fin nafli, namun sesuatu yang Nabi lakukan di sholat fardu dan itu yang menghasilkan kesimpulan hukum dianjurkan, maka itu juga dianjurkan dilakukan di sholat nafilah atau sholat sunnah. Hadhi jumlatun minal umur, inilah sejumlah perkara-perkara yang dianjurkan atau dimubahkan Anda lakukan saat sholat. Kami paparkan kepada Anda berap agar Anda mendapatkan faedah darinya dan mengamalkannya sehingga punya ilmu tentang masalah agama. Kita mohon pada Allah dan untuk kami dan Anda tambahan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan telah disadari bahwasanya salat adalah ibadah yang agung. Tidaklah boleh dilakukan atau diucapkan padanya kecuali dalam batasan-batasan syariat yang berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda berkewajiban untuk perhatian dengan salat, mengetahui hal-hal yang menyempurnakan sholat atau mengurangi kadar sholat sehingga bisa dikerjakan ala wajah akmal dalam bentuk yang paling sempurna. Kemudian babun fi sujudi sahwi, bab tentang sujud sahwi. Dikarenakan orang itu adalah urdatan linisian, sasaran lupa dan lalai, dan setan semangat untuk yushawis. Namun kalau pakai keterangan di depan harusnya yuhawish. Nah, tadi dikatakan lahan dan salah kalau yushawis itu. Untuk mengganggu sholat seseorang dengan memunculkan pikiran-pikiran dan menyibukkan pikiran seseorang dengan berbagai hal sehingga lalai dari sholatnya. Dan rupanya dan boleh jadi dampak dari adanya pikiran-pikiran tadi, adanya sesuatu yang kurang dalam sholat, adanya sesuatu yang dikurangi dalam sholat atau ditambahi. Dan ini disebabkan lupa dan lalai. Maka Allah syariatkan bagi orang yang sholat untuk bersujud di akhir sholatnya dalam rangka menghilangkan itu semua. Dan irhaman li syaitan, dalam rangka untuk menghinakan setan, mengurangi ketidaksempurnaan, membuat ridha Allah ar-Rahman. Sujud inilah yang dinamakan oleh para ulama dengan sujud sahwi. Sahwi artinya lupa, dan Nabi SAW pun lupa dalam sholatnya. Dan lupanya Nabi dalam sholatnya adalah kesempurnaan nikmat Allah untuk umatnya dan penyempurnaan untuk agamanya. Supaya umat meneladani Nabi dalam apa yang Nabi syariatkan untuk mereka saat lupa. Maka telah dihafal sejumlah riwayat dari Nabi SAW yang berisi beberapa peristiwa lupanya Nabi dalam sholat. Di satu hadis Nabi baru sholat dua rakaat sudah salam padahal sholatnya sholat asar. Ada juga pernah Nabi baru tiga rakaat sudah salam. Maka akhirnya Nabi sujud di akhir sholat. Atau berdiri dari rakaat yang kedua tanpa tasyahud awal karena lupa, maka bisa diganti dengan sujud sahwi dan yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika salah satu kalian lupa tanpa disebutkan harus di sholat fardu atau sholat sunnah, sehingga ini bersifat umum, berlaku untuk sholat fardu dan sunnah, fal yasjud sajdataini, maka sujudlah dua kali. Maka disyaratkan sujud sahwi dalam salah satu dari tiga kondisi. Ketika melakukan tambahan gerakan atau bacaan ketika sholat karena lupa, mengurangi gerakan atau bacaan karena lupa, atau ketika terjadi keraguan-keraguan tentang bilangan rakaat, ini ada penambahan ataukah pengurangan. Maka tidaklah ketika maka tidaknya seorang itu bersujud karena satu dari tiga hal ini sesuai yang terdapat dalam dalil. Bukan sekedar tambahan atau pengurangan atau keraguan-keraguan. Maka disyaratkan sujud sahwi jika dijumpai sebabnya, baik sholatnya sholat fardu ataupun sholat sunnah karena dalilnya bersifat umum. Kemudian kondisi yang pertama yang disyaratkan sujud sahwi yaitu adanya penambahan dalam sholat berupa tambahan perbuatan atau tambahan ucapan. Faziyadatul af'al, maka tambahan perbuatan itu boleh jadi tambahannya adalah gerakan sejenis dengan sholat, gerakan yang ada dalam gerakan sholat, semacam ada tambahan berdiri padahal harusnya duduk, atau duduk padahal harusnya berdiri, nambahi ruku atau nambahi sujud. Jika seorang melakukan hal tersebut karena lupa, maka dia perlu sujud sahwi, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud, faida zada rajulu aw naqasa fi salatihi, jika seorang itu melakukan tambahan atau pengurangan dalam salatnya, maka adalah dia bersujud dua kali. Dan itu penjelasannya secara sisi dalil, secara sisi logika, adanya gerakan tambahan dalam sholat adalah mengurangi kesempurnaan tata cara sholat. Fil makna, secara abstrak, secara hukum. Maka disyariatkanlah sujud sahwi untuk menutupi kekurangan tersebut. Wakata demikian pula seandainya seorang itu zada nambahi satu rokaat karena lupa. Duhur harusnya 4 rokaat, jadi 5 rokaat. Dan dia tidak sadar kalau itu rokaat kelima kecuali setelah selesai dari sholat. Maka ada sujud sahwi. Tetap sujud sahwi. Adapun jika tahunya sadarnya di tengah-tengah rokaat tambahan, maka harus duduk seketika. Ini sudah berdiri menuju rakaat kelima, sudah sampai berdiri, pas berdiri ingat loh, ini kayaknya sudah 4 tadi, sudah dipikir, oh iya sudah 4, ini kelima, harus duduk seketika. Enggak usah tanggunglah, sekalian 5 aja, sekali-kali masak duhur 4 terus, saya tak yang tidak mainstream bapak. Kalau duhur 4 rakaat sudah biasa, ini sekali-kali 5, enggak. Tidak boleh. Ya. Begitu ingat ini, sadar. Loh, ini rakaat kelima. Maka filhal, seketika harus duduk. Dan bertasyahud jika dia belum tasyahud akhir. Kemudian nanti sujud sahwi. Dan kemudian ya, sujud sahwi sebelum salam. Kemudian salam. Jika yang mengalami hal tersebut adalah imam, lazimah wajib. Man alimah minal makmumin, makmum yang tahu kalau ini rakaat kelima, wajib untuk mengingatkannya. Laki-laki dengan bertasbih, perempuan dengan bertepuk. Dan wajib bagi imam pada saat itu untuk rujuk kembali dan mengacu pada peringatan dari makmum jika dia tidak yakin dengan benarnya pendapatnya. Kalau dia juga bimbang, maka ikut makmum. Tapi kalau dia mantap, enggak, ini masih rakaat keempat, ya sudah, terserah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Untuk si makmum, enggak apa-apa. Untuk si imam, enggak apa-apa. Namun, makmum yang yakin kalau rakaat kelima tidak boleh ikut. Gimana kalau terjadi misalnya ini rakaat kelima, ya, makmum mengingatkan, namun imam yakin ini baru rakaat keempat. Maka untuk si imam tidak apa-apa. Demikian juga orang yang tidak tahu menahu, ikut imam. Yang tidak tahu menahu karena sholatnya enggak mikir, pokoknya asal ikut imam. Sholatnya enggak mikir, orang yang tidak tahu menahu, maka dia ikut imam. Imam, kalau dia yakin kalau itu rakaat keempat, dia laksanakan apa yang jadi keyakinannya. Dan itu tidak membatalkan sholatnya. Namun nanti setelah salam, kemudian baru kemudian dikumuni makmum, kenapa ini tadi lima? Iya toh, betul. Semuanya mengatakan, iya betul. Nanti sujud sahwi. Dan sholatnya tidak batal. Sholatnya imam tidak batal. Nah untuk makmum, yang tadi tahu enggak tahu menahu karena rubuh-rubuh gedang, ya pokoknya asal ikut imam lah, enggak mikirkan rakaat keberapa, takbir ya takbir, duduk ya duduk. Nah, dia ikut imam. Yang yakin kalau itu rakaat kelima, haram baginya untuk ikut. Haram baginya untuk ikut karena berarti dia taat dalam maksiat. Karena rakaat kelima di sholat isya, sholat duhur, sholat asar maksiat. Bil ijma'an. Karena tidak ada sholat lima rakaat, ada sholat duhur lima rakaat, sholat asar lima rakaat, sholat isya lima rakaat. Maka ini maksiat, dia haram baginya untuk ikut. Lalu apa yang dia lakukan? Duduk. Biarkan imam menyelesaikan apa yang menjadi keyakinannya. Kemudian nanti tentu imam nanti akhirnya tasyahud, akhir kemudian salam, nah salam bareng imam. Dan haram dan, maka haram bagi yang yakin untuk ikut imam. Kalau yang yakin ini rakaat kelima kok malah ikut imam, maka sholat si makmum batal. Sholatnya si imam tidak batal. Karena dia yakin ini empat. Si makmum yakin ini lima, namun ikut. Nah, ya, maka sholatnya makmum batal, wajib dia ulangi. Sholatnya imam tidak batal karena dia yakin ini empat. Ini untuk yakin. Namun jika si makmum, si imam ini tidak yakin, jadi tadi dikatakan idalam yajzam. Jika dia tidak yakin, kalau ini rakaat keempat, kalau ini rakaat kelima, namun dia dalam keyakinan dia ini rakaat keempat, maka hendaklah dia ikuti peringatan dari si makmum. Liana rujukun ila shawab, karena ini adalah rujuk kepada kebenaran. Demikian juga menjadi kewajiban makmum mengingatkan imam jika ada gerakan yang kurang. Kemudian tambahan dalam ucapan. Semacam baca ayat saat rukuk dan sujud. Setelah baca doa rukuk subhana rabbil azim, tiba-tiba baca surat Al-Ikhlas. Tiba-tiba kok bunyi kulullahu ahad allahu somad. Loh, ada kulullahu ahad allahu somad. Atau kemudian beliau katakan di sini, demikian juga membaca surat di dua rakaat terakhir untuk sholat yang empat rakaat atau tiga rakaat atau rakaat ketiga dalam sholat maghrib. Maka jika terjadi hal tersebut sahwan karena lupa, maka dianjurkan baginya untuk sujud sahwi. Demikian juga yang kemarin ditanyakan mau mengucapkan salam assalamualaikum malah sami Allah. Nah, sami Allah habis itu assalamualaikum. Maka di sini ada tambahan ucapan. Ziyadatul aqwal, tambahan ucapan. Maka ada dituntunkan untuk sujud sahwi. Kemudian ada pun kondisi kedua, yaitu kurang. Adapun jika sholat itu kurang itu karena lupa, sehingga meninggalkan satu bagian dari sholat, maka nanti dilihat, dirinci. Jika yang ditinggalkan adalah rukun, dan rukunnya ini takbiratul ihram, maka sholatnya tidak jadi. Wala yughni anhu sujudu sahwi, tidak bermanfaat sujud sahwi untuknya. Selupa takbiratul ihram sujud sahwi, tidak manfaat. Sujud sahwi tidak manfaat. Namun jika itu rukun, bukan takbiratul ihram, semacam ruku atau sujud. Dan dia ingat yang ditinggalkan tadi sebelum mulai membaca rokaat kedua, mulai membaca Al-Fatihah rokaat kedua misalnya, maka dia wajib kembali kemudian melakukan gerakan-gerakan, melakukan gerakan tersebut dan rentetan gerakan setelahnya. Nah, jika dia ingat setelah mulai membaca Al-Fatihah di rokaat berikutnya, maka batalah rokaat sebelumnya yang dia tinggalkan rukun di rokaat itu. Kemudian qomati rokaatu allati taliha, maka kemudian rokaat setelahnya itu menggantikan rokaat yang sebelumnya. Karena dia meninggalkan rukun yang tidak mungkin untuk disusuli, digenapi. Dan karena dia telah telabus, telah masuk dalam rokaat setelahnya. Namun jika seorang itu tidak mengetahui adanya rukun yang ditinggalkan kecuali setelah salam, maka teranggap dia meninggalkan satu rokaat utuh. Sehingga jika jedanya belum lama dan dia masih dalam keadaan berwudu, maka adalah dia melakukan satu rokaat utuh dan sujud sahwi. Kemudian salam. Dan jika jedanya lama atau wudunya sudah batal, maka dia mulailah sholat dari awal. Kecuali jika yang ditinggalkan adalah tasawuf akhir atau yang ditinggalkan adalah salam. Fa'innahu layuk tabaru kata kirok aten kamilatin, maka tidak teranggap seperti meninggalkan satu rokat utuh. Baliak tibihi, namun tidaklah dia laksanakan tasawuf akhir tadi, kemudian sujud sahwi, kemudian salam. Kemudian jika seorang itu lupa tasawuf awal sehingga dia berdiri menuju rokat ketiga, wajib baginya untuk kembali kemudian melakukan tasawuf awal selama belum berdiri tegak. Jika sudah berdiri tegak, maka hukumnya kembali. Namun seandainya kembali, maka sholatnya juga tidak batal. Namun jika dia sudah mulai membaca surat Al-Fatihah di rukaat ketiga, maka haram baginya kembali. Karena dia telah masuk dalam rukun yang lain, yang tidak boleh dia potong dan dia hentikan. Dan jika seorang itu meninggalkan tasbih, yang ini hukumnya wajib menurut madzhab Hambali, tasbih dalam rukuk ataupun dalam sujud, maka wajib baginya untuk kembali kemudian melakukannya. Malam ya'tadil qa'iman, selama dia belum tegak berdiri di rukaat berikutnya. Dan sujud sahwi untuk semua keadaan ini. Ya, dalam semua keadaan ini semua, ada sujud-sujud sahwi. Kemudian kondisi yang ketiga itu saat ragu-ragu dalam bilangan rukaat dalam sholat. Jika seorang itu ragu-ragu bilangan rokaat, bi'an syakka, dia ragu-ragu asallah, apakah dia sholat dua rokaat atau tiga rokaat misalnya, maka adalah dia, ya benih, dia lanjutkan sholat. Ya, kalau di bab sholat, bana ya benih, itu artinya melanjutkan. Membangun itu artinya melanjutkan. Ya, jangan dimaknai bana ya benih di ilmu nahwu ya. Ya nanti, ini mabni bukan mu'rab, tidak ada hubungannya. Fa'inna ya benih, maka adalah dia membangun, yaitu melanjutkan sholatnya berdasarkan angka yang paling kecil, karena itulah yang yakin. Kemudian sujud sahwi sebelum salam, karena hukum asalnya adalah tidak adanya hal yang diragukan. Berdasarkan hadis Abdurrahman bin Auf, jika salah satu kalian ragu dalam sholatnya sehingga dia tidak tahu apakah baru satu rokaat atau dua rokaat, maka adalah jadikan satu rokaat. Jika dia tidak tahu dua rokaat ataukah tiga rokaat, adalah jadikan dua rokaat. Dia kelima Ahmad, Muslim dan Tirmidzi. Kemudian ragu untuk makmum masbuk. Jika makmum masbuk itu ragu-ragu, apakah dia masuk bersama imam di rokaat pertama ataukah di rokaat kedua, maka anggaplah dia ikut imam di rokaat kedua. Demikian juga makmum masbuk ragu-ragu, apakah dia mendapatkan rukuk bersama imam ataukah tidak. Pas dia bergerak ruko, imamnya bergerak naik. Itu sudah dapat rukuk bersama imam ataukah tidak. Maka hendaklah dia tidak menganggap mendapatkan rukuk saat itu, sehingga konsekuensinya dia menganggap dirinya tidak mendapatkan rakaat itu, dan nanti ada keharusan untuk sujud sahwi. Wa insaka fi tarki ruknin, maka untuk makmum masbuk yang kemudian dia ragu-ragu apakah, dan jika seorang itu ragu-ragu meninggalkan fitaki ruknin, apakah dia meninggalkan rukun ataukah tidak, maka anggaplah dia meninggalkannya. Kalau tadi lupa dan yakin, oh ada rukun yang belum dilakukan. Kalau ini cuma ragu-ragu, berarti sudah sujud kedua ataukah belum, maka anggaplah dia meninggalkannya. Maka adalah dia melakukannya dan gerakan setelahnya sebagaimana rincian yang telah lewat. Jika dia ragu-ragu apakah meninggalkan kewajiban, maka faidha syakka fi tarki wajibin la yutabar hadza syak. Namun jika orang itu ragu-ragu meninggalkan kewajiban, maka ragu-ragunya tidak teranggap, sehingga tidak perlu sujud sahwi. Demikian juga jika seorang itu ragu-ragu tentang tambahan, maka adalah dia tidak menoleh keraguan-raguan ini, karena hukum asalnya tidak adanya tambahan. Ya, maka dibedakan antara ragu-ragu rukun dengan ragu-ragu wajib. Kalau seorang itu ragu-ragu melaksanakan rukun ataukah belum, maka dianggap belum melakukan rukun. Kalau orang ragu-ragu dalam masalah wajib, maka ragu-ragunya tidak teranggap. Hadza jumalun min ahkami sujudi sahwi, inilah sejumlah ketentuan sujud sahwi. Siapa yang ingin tambahan penjelasan, silakan membaca Kutubul Ahkam, buku-buku fikih yang lebih tebal yang membahas masalah ini lebih detail. Wallahul muwafiq. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi salam wa irda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam bab sunnah dalam sholat, mengapa kata falyuqatilhu diterjemahkan dicegah dengan keras bukan bunuhlah, tentang orang yang lewat depan orang sholat? Karena muqatalah dalam bahasa Arab pertama tidak mesti harus bunuhlah, namun perang, bisa maknanya perangilah, bisa maknanya kelahi, bisa maknanya maka maknanya semacam itu. Dan tentu kelahi di masjid tentu tidak selayaknya, apalagi bunuh-membunuh dan perang di masjid. Sehingga maknanya wallahu a'lam adalah dicegah dengan keras. Apakah menyentuh najis membatalkan wudu? Tidak. Menyentuh najis tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu keluar najis dari dirinya, dari diri orang tersebut. Maka kalau cuma menyentuh najis, cuma ada kewajiban membersihkan diri dari najis, sedangkan wudunya sah. Yang membatalkan adalah keluarnya najis dari dirinya. Namun nanti ada perselisihan, apakah semua keluarnya najis dari diri itu membatalkan wudu, ataukah harus keluarnya najis dari dua jalan. Oleh karena itu pertanyaan selanjutnya, apakah keluarnya darah atau luka membatalkan wudu? Nah, ini diperselisihkan ulama. Pertama, darah itu najis ataukah tidak, kemudian keluarnya najis yang seperti apa yang membatalkan wudu, apakah khusus untuk yang dari dua jalan ataukah semua anggota badan. Maka menurut ulama yang mengatakannya, pokoknya asal keluar najis dari badan, maka luka tadi membatalkan wudu. Dan dia meyakini bahasanya ini luka, ini adalah najis, darah itu najis, maka jadi batal. Namun wallahu ta'ala a'lam, yang tepat yang batalkan wudu manakala najis keluar dari dua jalan. Sehingga jika luka, sekalipun kita katakan darah itu najis, tidak membatalkan wudu, karena tidak keluar dari dua jalan. Bagaimana hukumnya jika sholat di samping orang yang bau dan kita sholat agak menjauh darinya, sedangkan kita sedang sholat berjamaah, sehingga tidak mungkin pindah ke shaf yang lain? Mungkin saja pindah ke shaf yang lain. Jika shaf depannya longgar, ya pindah saja. Shaf depannya longgar, ada yang keluar, ya sudah, masuk saja ke shaf yang depan, tinggalkan si bau itu, kan? Dan seandainya tidak memungkinkan, ya depan penuh, kita ini mau tidak mau sampingan dengan orang yang bibinya luar biasa, ya sudah ditahan-tahanin aja ya. Maka seandainya mengambil jarak yang agak jauh, mudah-mudahan tidak apa-apa. Pada saat ruko, aurat terbuka karena pakaian saya yang kecil, ya. Maka jangan yang kecil-kecil, jangan yang mepet-mepet, jangan pakai kaos yang ngepres, ngepas. Pakai kaos yang sampai lutut, kan? Ruko tidak masalah. Dan kalau kaosnya pas pinggang, dan sholatnya cuma pakai kaos itu, maka ini masalah besar. Bagaimana sholat saya? Apakah sah? Tidak sah. Karena aurat terbuka. Sehingga ini jadi pelajaran, bahasanya ya besok-besok jangan pakai pakaian yang terlalu ngepas. Apa perbedaan sahwu dengan nisyan secara bahasa? Lalai itu ada dua macam. Lalai bisa artinya lalai sengaja dan lalai tidak sengaja. Namun lupa juga, nisyan juga ada dua macam juga. Ada lupa sengaja dan lupa tidak sengaja. Wallahu a'lam detailnya. Namun ya secara umum kita terjemahkan lupa. Apakah bacaan sujud sahwi sama dengan bacaan sujud dalam sholat? Lalu saat duduk di antara dua sujud sahwi, adakah bacaannya? Ketika duduk di antara dua sujud sahwi, tidak ada bacaannya. Bacaan sujud sahwi yang benar sama dengan bacaan ketika sujud biasa dalam sujud ketika sholat. Menahan kentut pas sholat ketika sudah rakaat terakhir, nanggung kalau mau keluar. Nanti malah ketinggalan jamaah, bagaimana? Ya, jika itu tidak mengganggu konsentrasi, maka hukumnya tidak mengapa. Makruh saja, dan makruh itu seandainya dilakukan tidak berdosa. Jika sholat dua rakaat sholat sunnah, duduknya seperti tahiyat awal atau tahiyat akhir? Ketika saya pernah melihat teman saya sholat sunnah dua rakaat, duduknya seperti tahiyat awal. Untuk sholat yang tasahudnya cuma ada satu tasahud, maka terdapat perselisihan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Duduknya iftiras itu seperti tasahud awal ataukah tawaruk? Kalau kaidahnya Imam Syafi'i, semua tasahud yang setelah itu salam, maka tawaruk. Sedangkan kaidah Imam Ahmad, hukum asal duduk dalam sholat adalah iftiras, kecuali tasahud kedua. Artinya kalau tidak ada tasawuf yang kedua, ya berarti masih iftiras. Ala kulli hal, siapa yang melakukannya dua-duanya, ya tidak masalah. Siapa yang menganut kaidahnya Imam Syafi'i, ya tidak apa-apa. Boleh-boleh saja dia beramal dengannya. Yang memakai kaidahnya Imam Ahmad, demikian juga tidak mengapa. Bagaimanakah jika dalam kasus yang mengingatkan imam, makmum yang salah? Ya maka imam tidak harus mengikuti teguran makmum. Nanti dia lihat, dia yakin atau tidak yakin. Kalau dia yakin itu benar, ya teruskan berdasarkan apa yang dia yakin. Namun jika dia tidak yakin, nah di situ dia ikuti teguran makmum. Apa hukum baca Al-Fatihah dengan satu kali napas saat jadi imam? Satukah tidak? Jika semua bacaannya benar, maka tidak mengapa. Boleh meskipun tidak afdol. Karena yang afdol dalam membaca dalam sholat, itu ada satu, setiap satu ayat berhenti dan waqaf. Dan itulah cara bacanya Nabi sebagaimana penjelasan Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan seandainya ada orang yang satu napas bisa, dan itu tidak salah bacaannya, maka tidak mengapa. Namun kalau bacanya salah, ya, maka Al-Fatihahnya rusak. Ya, ada orang yang baca Al-Fatihah satu napas, semuanya akhir ayat dikasrah semua. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahimi, Maliki Yawmiddini, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'ini, Ihdinas siratal mustaqimi, siratal... Maka ini salah. Ya, kalau bacaannya salah, maka Al-Fatihahnya seperti tidak ada. Ya, secara status, sholatnya batal. Jadi kalau benar, ya tidak apa-apa. Bagaimana cara menjawab salam orang lain ketika sedang membaca Al-Quran? Ya, berhenti, kemudian dijawab. Waalaikumsalam. Nah, kalau sholat, kayak isyarat. Namun kalau kita sedang baca Al-Quran, kemudian ada yang salam, ya berhenti. Berhenti bisa kemudian cari waqaf, pas atau akhir ayat, kemudian ucapkan salam. Bolehkah sekali membaca surat atau ayat pada rakaat ketiga dan keempat, salat asar, isya atau zuhur? Pendapat yang paling kuat boleh sesekali membaca surat atau ayat pada rakaat ketiga dan keempat, salat asar, isya dan zuhur, itu boleh. Ada riwayat yang menunjukkan kalau Nabi melakukan hal semacam ini. Kami pernah membaca, sumber bacaannya lupa, mengenai sujud apabila lelah. Boleh kedua tangan, atau bukan telapak tangan, yaitu siku disandarkan ke paha, tangan tidak dibentangkan. Bukan dibentangkan, tangan tidak dijauhkan dari lambung. Benarkah penjelasan tersebut? Ya, maka pada dasarnya tangan itu dijauhkan dari lambung, kecuali jika kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan, jamaah dan padat, ya maka bisa dimasukkan ke belakang, dimasukkan ke sebagainya, disandarkan ke paha, boleh demikian. Batas orang boleh lewat di depan orang sholat berarti sampai tempat sujud orang yang sholat, betul. Daerah yang di luar, di sebelah baratnya wilayah sujud dia boleh dilewati. Jika makmum tahu bacaan imam salah, tapi dia tidak hafal bacaan yang benar. Ya, bagaimana dia harus berbuat? Apakah cukup mengingatkan dengan tasbih? Ya, dia bisa mengingatkan dengan tasbih. Wallahu a'lam, dia bisa mengingatkan dengan tasbih. Ya, dan dalam hal ini dan boleh jadi imam itu bisa kemudian mengingat-ingat kemudian memperbaiki bacaannya. Ya. Perlukah bagi imam sujud sahwi jika terluput padanya bismillah pada Al-Fatihah? Kalau dia lupa bismillah dalam Al-Fatihah, maka ini kembali kepada masalah apa pendapatnya tentang status Al-Fatihah. Kalau dia meyakini bahasanya Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirrabbilalamin, maka membaca bismillah hukumnya sunnah. Hukumnya dianjurkan. Dianjurkan kemudian lupa, maka boleh sujud sahwi, boleh tidak. Dianjurkan sujud sahwi, tidak wajib sujud sahwi. Dan seandainya tidak sujud sahwi juga tidak mengapa, karena meninggalkan hal yang mustahab. Jika ujung-ujung jari kaki semuanya tidak bisa menyentuh lantai, apakah bisa batal sholatnya? Iya. Kalau semua orang itu sholat, ya, ketika sholat dua kakinya diangkat semua. Nah, dua kakinya diangkat, ada yang menyentuh lantai cuma dahinya sama lututnya, kemudian kakinya dinaikkan. Maka sujudnya batal. sujudnya batal. Nah, kalau sujudnya batal, maka batallah rukun. Batallah rukun. Batal rukun, batal sholat. Itu jika semuanya tidak ada yang menyentuh lantai. Apakah seluruh jari kaki semuanya harus menaiki lantai waktu sujud? Tidak. Apakah semuanya harus menyentuh? Tidak. Tapi kalau semuanya tidak menyentuh, nah beda kan? Semuanya tidak menyentuh, diangkat semua. Nah, sujud batal. Namun, apakah semua jari harus menyentuh? Tidak juga. Boleh jadi yang menyentuh cuma jempolnya saja misalnya. Namun harus ada yang menyentuh. Dianjurkan agar semua jari menyentuh dan menghadap ke arah kiblat. Dianjurkan. Tapi minimalnya ada yang menyentuh. Namun tidak boleh semuanya tidak ada yang menyentuh. Jempolnya pun tidak menyentuh. Kalau ini batal sujudnya. Sehingga batal rakaatnya, batal sholatnya. Jika ujung jari yang paling kecil tidak mengenai lantai waktu sujud, maka batalkah sholatnya? Tidak. Karena jarinya sudah menyentuh lantai. Yang masalah adalah semuanya tidak ada yang menyentuh. Maka ini menyebabkan batalnya sujud. Bagaimana dengan sajadah yang sering dipakai di depan pas wajah atau dahi, apakah ini menyerupai kebiasaan Rafidah? Tidak. Nah, itu tidak termasuk. Itu Nabi punya alas yang namanya humroh. Humroh itu ya kurang lebih sajadah namun cuma pas muka saja. Jawaban amin makmum wanita dikeraskan ataukah tidak? Tidak. Kalau dia berjamaah dengan laki-laki, dia baca lirih saja. Di buku yang membahas sholat seringkali menyebutkan Nabi membaca surat ini dan itu ketika sholat sunnah yang seharusnya bacaannya tidak keras. Bagaimanakah sebenarnya cara mengetahuinya? Dari mana para sahabat mengetahui? Karena itu bacaan yang Nabi lakukan saat sholat sunnah. Wallahu a'lam, mungkin Nabi terkadang membacanya agak keras sehingga ya, sahabat tahu oh ini yang dibaca. Atau mungkin boleh jadi beliau bertanya, apa yang Nabi baca? Apakah makmum masbuk langsung mengikuti gerakan imam atau takbiratul ihram plus bersedekat terlebih dahulu? Wajib takbiratul ihram terlebih dahulu. Kalau tidak takbiratul ihram, maka tidak ada sholatnya. Namun apakah perlu bersedekap? Nah, nanti dulu. Bersedekap itu untuk qiraah, untuk membaca. Kalau dia mau ruku karena imamnya ruku, maka dia takbiratul ihram tanpa sedekap. Tanpa sedekap. Karena dia mau ruku. Atau dia mau sujud, maka takbiratul ihram tanpa sedekap. Kemudian ruku. Atau kemudian sujud. Ingat, sedekap itu untuk membaca. Membaca Al-Fatihah. Atau untuk posisi berdiri. Kalau dia tidak mau ngambil posisi berdiri, karena sekedar mau mengambil takbiratul ihram, maka tidak perlu sedekap. Namun kalau dia ada dia mendapatkan imam masih berdiri, nah itu sedekap. Dan kalau imam sudah tidak dalam posisi berdiri namun dalam posisi sujud atau ruku, maka dia takbiratul ihram kemudian tidak sedekap. Apa hukum menyerobot saf orang lain? Apa yang dimaksudkan dengan menyerobot saf orang lain? Kalau ini maksudnya ada orang yang mundur, kosong, satu, ada yang pas di belakangnya mau maju, disalib. Disalib. Ya, maka seharusnya ya kalau itu kosong itu di belakang seseorang, maka dia yang punya hak. Ya, kalau ternyata kita tunggu kok dia gak mengambil haknya, baru kita memanfaatkan hak yang dia telantarkan. Di masyarakat diketahui jika ingin menjadi makmum dengan menepuk baik benarkah hal ini? Sebenarnya tidak benar. Cukup dengan berdiri di sampingnya. Benarkah jika saat kita menghalangi orang yang lewat saat kita sholat kemudian dia terbunuh, tidak ada dosa bagi kita. Seandainya sampai terjadi demikian, kemudian ketika ya, dia mau lewat, ya, dan kita halangi, kaget dia, jantungnya kumat, mati. Nah. Maka tidak dosa, nah dia yang salah. Jika salah dalam bacaan setelah Al-Fatihah, wajib sujud sahwi maksudnya. Jika salah dalam bacaan setelah Al-Fatihah, maka apakah wajib sujud sahwi? Oh. Bacaan surat. Bacaan suratnya salah. Salahnya tidak sengaja. Maka ada yang kurang. Ada yang, atau dia melakukan tambahan. Berarti ya. Tambahan yang seharusnya tidak ada. Dan mengurangi sesuatu yang harusnya ada. Maka karena bacaan surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya mustahab, maka mustahab saja dia sujud sahwi. Dianjurkan sujud sahwi, seandainya tidak, tidak mengapa. Oh, beberapa kali sop saya diserobot, maksudnya daripada berdesaan saya mengalah ke sop belakang. Haruskah saya mempertahankan posisi saya, posisi sop terdepan saya? Ya, jika kemudian terlalu overload sehingga tentu tidak nyaman, ya. Ya, mengalah saja tidak mengapa. Karena keutamaan tempat dengan keutamaan kaifiyah itu lebih didahulukan keutamaan kaifiyah. Ketika dia di agak belakang namun bisa lebih nyaman, pikiran bisa lebih tenang, maka itu lebih afdol daripada ngejar keutamaan tempat. Namun jika dia mempertahankan di depan, pikirannya enggak nyaman. Kenapa? Kecempet kiri dan kanan. Misalnya di belakang dia nyaman, dengan di ini dia bisa lebih khusyuk, maka kaifiahnya, keutamaan kaifiah lebih dahulukan daripada keutamaan tempat. Jika seorang wanita dalam masa menunggu keringnya haid 24 jam tentu akan meninggalkan beberapa sholat, apakah dia menghitung masa sucinya dari saat terakhir cairan kuningnya muncul atau waktu saat sudah terpenuh 24 jam? Apakah dia harus mengkodok sholat yang ditinggalkan saat masa penantian 24 jam? Ya, ketika seorang perempuan ini sudah kayaknya sudah kering, sudah enggak keluar. Non, apakah enggak keluarnya itu adalah betul-betul suci ataukah tidak? Nanti jangan-jangan di siang hari ternyata keluar atau sore hari keluar, maka sholat ketika itu karena masih ragu-ragu ini sudah suci beneran ataukah belum, maka ditinggalkan. Nah, begitu kemudian yakin, ya, ternyata kemudian yakin, oh ini suci, maka wallahu ta'ala alam, ada kewajiban seharusnya mengqadha apa yang tadi ditinggalkan. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa rutawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.